Merdeka, merdeka, merdeka. Hatiku merdeka, pikiranku merdeka, hati dan pikiranku merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka dari kebodohan, dari kemiskinan, dari ketakutan. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Usiamu tak lagi muda untuk terus-terusan terjajah. Jangan lagi membungkuk-bungkuk agar dunia mengakuimu. Kami tak butuh itu. Berdirilah di kaki sendiri, kami pasti menyertaimu. Merdekalah kamu, merdeka yang sesungguh-sungguhnya.